Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Tayyib, taqaddam inda akhina zamar. Pakai sendiri mamahnya, nggak dipakaikan. Taib, fadhal ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimallahu taala, haddatsana Sulaiman bin Harb wa Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad bin Salamah an Sabit an Abi Rafi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala zara rajulun akhun lahu fi qaryah farsadallahu lahu malakan ala madriyati faqala aina turidu qala akhun li fi hadhihi alqaryah qal hal lahu min ni'mati alayka allahu alayka min ni'mati tarubuha qala la ahabbahu fillah inni uhibbuhu fillah qal fa inni rasulullah ilaik annallaha ahabbaka kama ahbabtahu. Labas labar. Selanjutnya taqaddam inda akhina. Muhaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Ismail bin Musa, haddatsa Ismail bin Harab wa haddathana Ismail bin Musa wa haddathana Ismail bin Harab wa Musa haddathana Sulaiman bin Harab wa Musa bin wa bunis Ismail qala haddathana Hamad bin Salamah an Thabit an Nabi Rafi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dhara rajulun akan lahu fi qaryah farsadallahu lahu malakan ala madriyatihi faqala aina turid faqala akan li fi hadhi qaryah faqala akan lahu alaik hal lahu alaika min ni'mat aw tarabbuha faqala qala la inni uhibbu fillah qala inni rasulullah ilaika qala annallaha ahabbaka man ahbabtahu. La bas. Allah ibarik fiki. Ibrahim taqaddam. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Sulaiman ibn Harb wa Musa ibn Ismail qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Thabit an Abi Rafi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala zara rajulun akhan lahu fi qaryah fa arsalallahu lahu malakan ala madrajatihi fa qala ayna turid qala akhan li fi hadhil qaryah fa qala hal lahu alayka ni'matun tarubbuha min ni'matin tarubbuha qala la inni uhibbu fillah faqala inni rasulullah ilaika anallaha ahabbaka kama ahbabtahu. Ahsan tabarakallahu fikum hindal waqin falyaqra'u. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babur rajuli yuhibbu qawman walamma yalhaq bihim. Bab mengenai seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak sempat bergabung dengan kaum tersebut. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab al-Qa'nabi. Abdullah bin Maslamah ibn Qa'nab al-Qa'nabi Abu Abdurrahman al-Basri. Abu Abdurrahman al-Basri thiqatun abidun, thiqatun abid. Qala haddathana Sulaiman ibnul Mughirah, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnul Mughirah al-Qaisi. Sulaiman ibnul Mughirah al-Qaisi maulahum, Al-Basri, Sulaiman ibn al-Mughirah Al-Qaisi Maulahum Al-Basri, Abu Sa'ad Thiqatun Thiqah. An Humaid ibn Hilal, dari Humaid bin Hilal Al-Adawi. Humaid ibn Hilal Al-Adawi, Abu Nasr, kunyahnya adalah Abu Nasr Al-Basri. Tayyib. Siqatun alimun. Beliau rawi yang siqah dan termasuk alim. Tawaqqafa fihi Ibnu Sirin. Sedangkan Imam Ibnu Sirin tawakuf tentang dia, tidak memberikan jarah ataupun ta'dil. Lidukhulihi ala sultan. Karena dia ini masuk ke pintunya penguasa. Barakallahu fikum. Baik. An Abdullah ibn Samit, dari Abdullah bin Samit. Al-Ghifari Al-Basri. Thiqatun. Dia rawi yang thiqah. An Abi Dharrin, dari Abu Dharr Al-Ghifari. Baik. Siapa namanya Abu Dharr Al-Ghifari? Abdul Muiz. Baik, Jundub ibn Junadah. Ahsan. Qultu, kata Abu Dharr, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qawma walam yastati'u ayyalhaqa bi'amalihim. Kata Abu Dharr, wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang yang dia mencintai ya sebuah kaum, namun dia tidak mampu ya menyertai kaum tadi dengan amalan-amalannya. Artinya dia tidak mampu menandingi amal saleh, kebaikan kaum tersebut. Barakallahu fikum ya. Karena barakallahu fikum ya, kelemahan yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Tapi secara hati dia senang, dia cinta dengan kaum tadi. Bagaimana keadaan orang tersebut? Ya, dia hanya punya cinta, namun dia tidak mampu untuk barakallahu fikum menyertai kaum tadi dengan amal-amal solehnya yang luar biasa. Barakallahu fikum. Qala, maka Rasul mengatakan, anta ya Aba Dharrin ma'a man ahbabta. Engkau wahai Abu Dharr bersama dengan orang yang engkau cintai. Barakallahu fikum. Itu kata Rasul. Iya. Maknanya kamu akan disertakan dengan orang-orang yang kamu cintai. Walaupun kamu tidak mampu menandingi amalan mereka, tayib, insyaallah akan dikumpulkan bersama mereka dengan kecintaan tadi. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, innahu lam yalzam min kaunihi ma'ahum antakuna manzilatuhu wajaza'uhu mithluhum min kulli wajhin. Baik. Kata Imam An-Nawawi, la yalzam, tidak mesti, min kaunihi ma'ahum, dengan keberadaan orang tersebut bersama mereka, orang-orang yang dia cintai, antakuna manzilatuhu wa jazauhu mithluhum, ya, atau mithlahum. Tidak mesti, barakallahu fikum, walaupun mereka bersama, bukan berarti posisi, ya, dan ganjaran yang didapatkan sah sama. Barakallahu fikum, ya. Karena di dalam keterangan Rasul hanya mengatakan anta ma'an ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib, musahabah faqat. Di situ tidak ada keterangan barakallahu fikum kamu nanti akan selevel dengan orang yang kamu cintai. Iya. Kamu nanti pahalanya sama dengan orang yang kamu cintai. Barakallahu fikum. Tayyib. Makanya karena ya tetap beda antara orang yang barakallahu fikum amal solehnya itu barakallahu fikum ya baik, bagus, sempurna, dengan orang yang amal solehnya naqis. Iya. Pahalanya beda. Posisinya juga beda. Barakallahu fikum. Walaupun mereka nanti akan berkumpul di tempat yang sama. Barakallahu fikum. Baik. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata beliau, al-mahabbatu darajatun kattiba'i. Al-mahabbatu darajatun kattiba'i. Yang namanya rasa cinta itu bertingkat-tingkat, seperti juga seseorang ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertingkat-tingkat. Wa fil jannah manazilun, dan di dalam jannah itu ada manazil, tempat-tempat. Barakallahu fikum, dan itu miliki level tingkatan yang berbeda. Barakallahu fikum. Fabi qadri mahabbatil mar'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqrubu manzilatuhu minhu. Baik. Maka sesuai dengan kadar kecintaan seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kedekatan dia bersama Rasul juga seperti itu. Ya, semakin cinta kepada Rasul, maka akan semakin dekat dengan Rasul. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, semakin sempurna cintanya dengan Rasul, maka dia akan dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Wa akhirul manazil ayadkhula ar-rajulu al-jannata. Wa akhirul manazil ayadkhula ar-rajulu al-jannata huwa fi adna maratibiha. Huwa fil adna maratibiha. Ayyib. Iya. Dan orang yang terakhir kali masuk ke dalam jannah, dialah yang paling rendah, iya, tingkatan atau posisinya. Walakinnahu ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Ya, walakinnahu ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Tetapi keberadaan dia ya tetap dikatakan bersama Rasul. Iya. Dalam jannah. Barakallahu fikum. Walaupun mungkin nanti tempatnya berbeda. Barakallahu fikum. Lakinir Rasula sallallahu alaihi wasallam fauqa wa huwa tahta. Lakinir Rasula fauqa wa huwa tahta. Barakallahu fikum. Tetapi Rasul posisinya ada di atas sedangkan dia ada di bawah. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini barakallahu fikum, dari keterangan para ulama dari mutaqaddimin dan muasirin itu memberikan keterangan bahwasanya yang disebutkan oleh Rasul di sini adalah dari sisi apa ikhwan? Musahabah. Iya, kebersamaan. Barakallahu fikum. Dia akan bersama dengan orang yang dia cintai. Barakallahu fikum. Ya, adapun terkait dengan posisi, level, tingkatan di dalam jannah, barakallahu fikum, tayyib, itu tergantung dengan apa? Kadar kecintaan dan amal salehnya. Barakallahu fikum, tayyib, ya. Wallahu taala alam bisawab. Qultu, maka Abu Dzar mengatakan setelah mendapatkan keterangan tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbullaha wa rasulahu. Ya. Sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Setelah beliau mendapatkan keterangan tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan disertakan, ya, bersama orang-orang yang dia cintai, langsung saja barakallahu fikum sahabat Abu Dzar membuat pernyataan, sesungguhnya aku ya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Namun di sini barakallahu fikum, ya, ucapan seperti ini adalah ucapan yang syar'i, ya, masyru', barakallahu fikum. Namun ya, kama huwa ma'rufun ladaikum barakallahu fikum, bahwasanya ad-da'aya ya itu tidak akan bisa diterima selama tidak ada buktinya. Ya. Baik. Sehingga yang dimaksudkan di sini barakallahu fikum bukan hanya pernyataan saja, tetapi juga butuh yang namanya apa? Burhan. Bukti. Barakallahu fikum. Baik. Dan di antara bukti barakallahu fikum seseorang itu mencintai Allah dan Rasulnya adalah min alamati mahabbatir rajuli Allahu wa rasulahu atau Allah wa rasulahu huwa imtithalu al-awamir wajtinabu an-nawahi. Barakallahu fikum. Tayyib, ya. Itu bukti yang sangat nyata seseorang barakallahu fikum. Iya. Kalau dia benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, yaitu dia akan mengerjakan barakallahu fikum perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Itu baru mahabbah yang hakiki. Gitu ya. Sehingga bukan hanya sekedar klaim, pernyataan barakallahu fikum, atau mungkin dibuat dalam senandung lagu atau pujian barakallahu fikum, ya. Tayyib kama huwa ma'ruf, barakallahu fikum masyhur ya bainal muslimin, sering terjadi di kalangan mereka membuat pujian-pujian, sanjungan-sanjungan barakallahu fikum yang isinya pernyataan mereka mencintai Allah dan Rasulnya barakallahu fikum. Namun secara barakallahu fikum praktek ya, realita yang ada, amalan-amalan dan tindakan-tindakan mereka justru memancing kemurkaan Allah dan Rasulnya barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum, sekali lagi, bukan hanya pernyataan tapi juga membutuhkan bukti barakallahu fikum. Baik. Qala, maka Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta ya Aba Dzarrin. Ya, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai, wahai Abu Dzar. Barakallahu fikum. Ya. Dan barakallahu fikum, para sahabah, ya, dan orang-orang di zaman mereka barakallahu fikum itu dikenal sebagai kaum yang komitmen dengan ucapan. Iya. Sebagai kaum yang barakallahu fikum itu kalau sudah berkata, mereka akan lakukan apa saja yang menjadi konsekuensi dari ucapannya. Bukan hanya sahabat saja barakallahu fikum, tapi juga di kalangan kaum musyrikin. Iya, mereka itu kalau sudah ngomong, ya konsekuensi dari ucapan tadi harus dikerjakan. Barakallahu fikum. Apa yang menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin di zaman Rasul juga komitmen dengan ucapan? Barakallahu fikum. Yaitu ketika mereka diminta untuk ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, abau, mereka menolak. Ya. Barakallahu fikum. Dan mereka mengatakan aja'ala al-alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Ya, apakah Muhammad ini mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu? Ini perkara yang sangat apa? Mengherankan. Menunjukkan barakallahu fikum, mereka orang yang enggak mau sekedar omong saja. Padahal kalau mau cari amannya, cari damainya, enggak banyak masalah, ya tinggal ngomong. Ente mau apa? Kami ngomong la ilaha illallah, thayyib, la ilaha illallah. Udah beres ya, jangan tempur lagi saudara kita. Tidak. Karena mereka tahu ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya latta, uzza dan manat dan berhala-berhala yang lain harus ditinggalkan, sehingga mereka enggak mau. Menunjukkan barakallahu fikum, orang-orang musyrikin di zaman Rasul konsekuen dengan ucapannya. Ya, mereka orang yang pegang ucapan. Barakallahu fikum. Farqun, beda dengan kaum muslimin yang ada di zaman sekarang. Gitu ya. Barakallahu fikum. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah barakallahu fikum itu termasuk zikir yang biasa mereka lakukan. Iya. Bahkan sampai ada yang ratusan kali, ada yang ribuan kali barakallahu fikum dengan model yang berbagai macam. Tayyib. Namun kenyataannya barakallahu fikum, mereka tidak apa? Konsekuen dengan ucapannya. Iya. Tetap melakukan kesyirikan barakallahu fikum, tetap mengambil sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itu salah satu barakallahu fikum perbedaan antara musyrikin yang ada di zaman kita dengan musyrikin yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Dari hadis ini barakallahu fikum ada beberapa faedah yang bisa kita ambil.

Tayyib. Kita lanjutkan tadi dari kalam Imam An-Nawawi terkait dengan faedah hadis ini. Kata beliau, fihi fadlu hubbillahi wa rasulihi wassalihina wa ahlil khairi al ahya wal amwat. Baik. Di dalam hadis ini kata beliau terdapat keutamaan mencintai Allah dan Rasulnya, demikian juga mencintai ya orang-orang saleh, orang-orang yang baik, baik mereka orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Barakallahu fikum ya. Baik. Apa keutamaannya tadi? Kita akan digabungkan bersama mereka. Barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menambahkan keterangan, la yushtaratu fintifai al-mahabbati la yushtaratu fil intifai bimahabbati salihina la yushtaratu fil intifai bimahabbati salihina ayya'mala amalahum id law amilahu lakana minhum au mislahum ya lakana minhum au mislahum. Barakallahu fikum. Intaha. Kata Imam An-Nawawi, tidak dipersyaratkan untuk mendapatkan manfaat dengan mencintai orang-orang saleh Anda harus beramal seperti mereka. Iya, tidak dipersyaratkan. Barakallahu fikum. Tapi kalau Anda mampu, fahuwa afdal. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Misal barakallahu fikum, Anda mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, barakallahu fikum. Iya. Tayyib, mencintai Utsman, Ali, para sahabat, tabi'in, asba'u tabi'in dan ulama-ulama sekarang barakallahu fikum seperti Syekh Rabi, Syekh Ubaid, barakallahu fikum Syekh Muhammad bin Hadi, hafizahumullah jami'an, barakallahu fikum. Tayyib. Tidak dipersyaratkan bagi kita untuk ya bergabung bersama mereka nanti di dalam jannah, kita harus beramal seperti amalan mereka. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dengan semata-mata kita mencintai mereka, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Dan berusaha beramal, barakallahu fikum, maka kita akan digolongkan bersama mereka. Barakallahu fikum ya. Baik. Jadi enggak harus amalnya itu sama. Kenapa? Karena kalau seandainya amalan kita itu sama, ya menyamai mereka, ya maka kita bisa dikatakan bukan digolongkan, tapi kita adalah bagian dari mereka atau kita sederajat dengan mereka. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Itu yang diucapkan oleh beliau. Barakallahu fikum. Keutamaan bagi mereka-mereka yang mau mencintai orang-orang yang saleh. Barakallahu fikum ya. Dan itu menunjukkan barakallahu fikum di dalam hati seorang itu ada kebaikan. Ya, ketika dia mencintai orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Barakallahu fikum. Walaupun dia merasa barakallahu fikum sebagai orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dia pengen jadi orang yang baik, dia pengen jadi orang yang saleh. Tapi hawa nafsunya itu barakallahu fikum, ya, ammaratun bisu. Seringnya dia enggak mampu melawan hawa nafsunya tadi. Selalu dia terbawa. Iya, pengen dekat sama si fulan, pengen berteman sama si Alan. Iya, dari kalangan teman-temannya yang baik, yang saleh, dikenal sebagai seorang talib yang mujtahidun wa dzu khuluqin. Barakallahu fikum. Taib. Tapi ya karena hawa nafsunya tadi, barakallahu fikum. Iya. Entah malu, entah minder, entah barakallahu fikum taib, takut. Akhirnya dia enggak mau mendekati. Tidak mau barakallahu fikum untuk bergaul dengan orang-orang baik tadi. Cuma dia senang, iya, sama teman-temannya yang baik tadi, yang soleh tadi, barakallahu fikum. Dia senang. Taib. Itu termasuk alamat khair, barakallahu fikum, ya. Insyaallah barakallahu fikum, kalau dia terus berusaha, Allah akan berikan jalan kemudahan bagi dia untuk bisa berubah. Barakallahu fikum, ya. Yang bahaya itu, yang jelek itu adalah barakallahu fikum, tipe-tipe orang yang tidak senang dengan orang saleh. Iya, tipe-tipe orang yang barakallahu fikum iri dan dengki. Kalau melihat teman-temannya itu sebagian ada yang mujtahid wa dzu khuluqin, mungkin dekat dengan barakallahu fikum para ustaz gitu ya. Barakallahu fikum dia langsung suudzon. Iya. Ah itu si fulan itu munafik tuh, cari muka itu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Si fulan itu sok suci. Barakallahu fikum ya. Taib. Itu bahaya barakallahu fikum ya. Taib. Anda telah barakallahu fikum dikuasai oleh syaitan. Dan Anda dibuat oleh syaitan untuk memusuhi orang-orang yang baik. Kami ikhwan ya. Barakallahu fikum. Sehingga di sini barakallahu fikum kita ingatkan, iya. Barakallahu fikum, seandainya kita tidak bisa, iya, meniru amalan mereka. Barakallahu fikum. Iya, menyamai amalan mereka, minimalnya kita apa? Seneng dengan barakallahu fikum orang-orang saleh dan orang-orang yang baik tah. Yang baik tadi, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan faedah yang terakhir, barakallahu fikum, fihi ta'kidun, fihi ta'kidu manzilati Abi Dzarrin. Wa annahu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Ya. Di dalamnya terdapat penekanan posisi atau barakallahu fikum, ya, tempat sahabat Abu Dzar bahwasanya beliau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Bisa kita katakan beliau ini termasuk yang masyhudun lahu bil jannah. Iya, dalam jajaran para sahabat yang telah dipersaksikan oleh Rasul termasuk ahlul jannah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ayib. Ada beberapa soal pertanyaan. Taib, ada ralat ya terkait dengan tadi rawi yang bernama Sulaiman ibnul Mughirah. Tadi kita sebutkan kunyahnya adalah Abu Sa'ad ya. As-Sawab Abu Sa'id. As-Sawab Abu Sa'id. Barakallahu fikum. Yang benar Abu Sa'id, bukan Abu Sa'ad. Taib. Iya. Ini ada teman kita yang mengingatkan. Jazakallah khairan. Swab Abu Sa'id. Sa'id Qalam. Jazakallah khair. Ini juga ada yang kasih faedah. Faedah syair ya, untuk menguatkan apa yang kita sebutkan tadi bahwasannya konsekuensi dari pernyataan cinta itu adalah taat ya. Kalau sudah bilang cinta mestinya harus taat sama yang dicintai. Barakallahu fikum ya. Qala syair Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbul muti'. Itu dicatat. Gitu ya. Barakallahu itu menguatkan apa yang kita sebutkan tadi. Siapa syairnya ini? Siapa yang nulis? Hah? Kalam Thayyib. Siapa yang nulis? Dapat di kitab mana ini? Yang nulis? Ayo. Jangan malu-malu. Yang nulis faedah ini siapa? Ustaz, ada faedah. Qala syair, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Innal muhibba liman yuhibbul muti'. Iya, seandainya kecintaanmu itu jujur, barakallahu fikum, kamu pasti akan menuruti orang yang kamu cintai. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap yang dia cintai selalu mentaati. Gitu ya, untuk menguatkan apa yang kita sebutkan. Jadi yang namanya pernyataan cinta itu bukan hanya barakallahu fikum menyatakan saja, tapi butuh yang namanya bukti. Hah? Siapa yang menulis ini? Apa jin yang nulis? Ngasih faedah di sini, ikut majelis. Hah? Kalau ada rujukannya ahsan, lebih bagus lagi. Siapa yang nulis? Hah? Yang nulis siapa ini? Loh. Barakallahu fikum ya. Barakallahu bagi yang nulis ya, anak kasih PR, kasih tahu rujukannya ini dari mana. Ya. Siapa penyairnya atau paling tidak di kitab mana Anda mendapatkan syair seperti ini. Gitu ya, sehingga faedahnya lebih tamam. Insyaallah kita tunggu ya. Barakallahu fikum pada pertemuan berikutnya insyaallah. Baik. Disebutkan bahwa Nabi tidak boleh mengambil khalil dari kalangan makhluk. Lalu bagaimana dengan ucapan para sahabah tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sami'tu khalili yaqul. Naam, dari seperti ucapan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar barakallahu fikum tayyib, yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mengambil khalil. Iya. Barakallahu fikum selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tayyib. Namun beliau tidak melarang umatnya untuk menjadikan Rasul sebagai khalilnya. Paham ya? Tayyib. Yang dilarang itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk umatnya, kalau ingin menjadikan Rasul sebagai khalilnya, sebagai orang yang sangat mereka cintai, maka di situ tidak ada larangan. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya, selama barakallahu fikum kecintaan tersebut adalah kecintaan kepada orang-orang yang saleh. Iya. Selama kecintaan tersebut kepada orang-orang yang saleh, maka tidak mengapa. Afwan Ustaz, apa bisa dibenarkan ucapan seseorang bahwasanya memakai akik dengan keyakinan bahwa dengan akik tersebut akan mendapatkan ketenangan dari aura? Apa ini? Ya benar ya, aura itu dari Allah ya, akan mendapatkan ketenangan dari Allah, itu termasuk keimanan? Mohon jawabannya barakallahu fikum. Enggak benar. Iya. Enggak ada disebutkan dalam riwayat bahwasanya memakai cincin itu untuk tujuan ketenangan. Iya, untuk mendapatkan nafsun mutmainnah. Iya. Barakallahu fikum, harus menggunakan cincin dan itu khurafi barakallahu fikum. Termasuk khurafatnya orang-orang yang kebablasan. Iya. Tapi dalam bab ini hanya jawaz saja. Pendapat yang rajih, jawaz mubah, boleh. Barakallahu fikum, selama kosong dari keyakinan-keyakinan tadi, ya, dan juga tidak ada unsur keharamannya. Seperti embannya itu dari emas, gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya, jadi enggak ada barakallahu fikum batu akik itu yang memiliki kemampuan seperti itu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Tayyib. Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Ustaz, tolong jelaskan maksud hadis ini. Barakallahu fikum. Ya, hadis ini bisa kita katakan sebagai barakallahu fikum apa? Sebagai kita istilahkan dengan manajemen cinta. Nah, gitu ya. Bagaimana kita memanage cinta kita barakallahu fikum kepada ya seseorang makhluk, yaitu Rasul mengajarkannya seperti itu. Iya. Manajemen cinta. Yaitu apa? Cintailah orang yang engkau cintai barakallahu fikum ala kadarnya. Iya. Jangan sampai kebablasan, jangan sampai kelewatan barakallahu fikum. Kenapa? Karena cinta yang kebablasan, cinta yang kelewatan, hubbuka li syai' yu'mika. Gitu ya. Kecintaan kamu kepada sesuatu yang melampaui batas itu akan membuat kamu buta. Iya, buta dari yang namanya kebenaran, buta dari yang namanya al-haq, buta dari yang namanya tauhid. Barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum. Ya, sekian banyak barakallahu fikum manusia-manusia yang barakallahu fikum keluar dari shiratal mustaqim ya gara-gara dia barakallahu fikum tidak pandai memanajemen cintanya. Seperti contoh barakallahu fikum Imran ibnul siapa? Khitan. Iya. Dia termasuk al-qurra barakallahu fikum. Iya. Termasuk orang yang baik barakallahu fikum, tapi dikarenakan kecintaan dia kepada seorang wanita khawarij menyebabkan Ikhwan dia melepas prinsip-prinsip agamanya. Iya, sehingga dia menjadi khadiji. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwan ya. Sehingga ketika kita mencintai sesuatu, cintailah barakallahu fikum ala kadarnya, ya. Sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan. Sebagaimana sahabat Umar atau Ibnu Umar menasihati salah seorang muridnya, barakallahu fikum, ya. Tayyib, ya aslam la takunu ya la yakunu hubbuka li syai'. Tayyib. Wahai aslam, janganlah cintamu kepada sesuatu ka hubbil atfal, seperti cintanya anak-anak. Au kama qal. Iya. Anak-anak itu kan kalau sudah senang dengan sesuatu pokoknya dipegang terus, gitu ya. Kalau ada yang ngambil sudah teriak-teriak dan nangis-nangis. Ya. Jadi kata beliau, janganlah kamu mencintai sesuatu dari kalangan makhluk ini seperti kecintaan anak-anak. Iya. Barakallahu fikum, terus dipegangi. Barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum. Iya. Disebutkan di antara alasan kenapa kita tidak boleh mencintai barakallahu fikum makhluk kelewat batas, kebablasan, overdosis. Kenapa? Asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Bisa jadi orang yang sangat kamu cintai itu menjadi orang yang harus kamu benci. Itu lebih menyakitkan. Iya. Ketika Anda cinta ini cintanya itu sampai sedang melambung tinggi, gitu ya. Benar-benar melambung tinggi barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Pokoknya cinta Ivan. Hah, cinta mati gitu ya barakallahu fikum. Tayyib. Apapun dia serahkan untuk yang dia cintai tadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Tiba-tiba orang yang dicintai mengkhianati dia. Gitu ya. Itu kan sakitnya luar biasa. Barakallahu fikum. Iya. Ya ibaratnya orang yang ya dia ada di gedung tertinggi, barakallahu fikum, tiba-tiba ya dia dihempaskan, dilemparkan dari gedung tertinggi tadi. Semakin tinggi, semakin sakit. Iya. Begitu juga semakin cinta Anda kepada makhluk, barakallahu fikum, kemudian makhluk tadi mengkhianati Anda, akan semakin sakit. Tapi kalau Anda mencintai makhluk tadi ala kadarnya, barakallahu fikum, ya biasa-biasa saja, tidak full, barakallahu fikum, ya enggak begitu sakit ketika dia mengkhianati Anda, ketika dia menyakiti Anda, barakallahu fikum, maka tidak begitu terasa sakit, lewat begitu saja, barak, tidak akan begitu menimbulkan bekas di hati, barakallahu fikum, ya, wallahu ta'ala alam bisawab, dalam segala hal, ya, dalam segala hal, barakallahu fikum. Entah itu terkait barakallahu fikum mungkin dengan mungkin apa motor gitu kan, ada orang-orang yang memang gila motor, wah pokoknya segalanya adalah motor gitu ya, barakallahu fikum. Ketika motornya tabrakan, wah dia patah hati, barakallahu fikum, remuk, hancur hatinya, iya, baik, barakallahu fikum. Itu motor penuh dengan kenangan demikian demikian demikian, baik, bisa sebagian orang ada yang opname, barakallahu fikum, iya, karena cintanya seperti itu. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita terkait dengan cinta kepada makhluk, ahbib habibaka haunan ma. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan juga nampak cinta dan benci, barakallahu fikum, yang tidak bisa dimanajemen dengan baik, dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa ainur ridha. Iya, wa ainur ridha. An kulli aibin kalilatun wa ainu sukhti tubdi'a kulla masawi. Iya. Wa ainu ridha, pandangan mata ridha. Artinya seorang itu kalau sudah ridha kepada sesuatu, senang kepada sesuatu, iya, maka aib dari sesuatu tadi akan tertutupi bagi dia. Dia enggak lihat. Pokoknya kalau sudah senang sama yang ini, enggak tahu orang mau bilang itu welek, orang mau bilang itu demikian-demikian, enggak urus. Yang penting saya senang. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dia akan menutupi, tertutup. Iya, kejelekan-kejelekan sesuatu yang dia sukai tadi. Barakallahu. Misal, ya seseorang barakallahu fikum sangat mengidolakan seorang ustaz. Iya, ini ustaz, wah, ustaz saya ini memang ya. Ustaz yang saya idolakan, barakallahu fikum. Taib. Ketika dia jatuh dalam kesalahan, ketika dia jatuh dalam barakallahu fikum penyimpangan, iya. Tapi tadi karena sudah cintanya itu sangat, dia tidak akan terima omongan orang. Iya, barakallahu fikum. Dia akan tolak itu semua. Yang penting ini ustaz saya. Barakallahu fikum. Tubdi'u an kulli aibin kalilatun. Tetapi ketika orang itu barakallahu fikum sudah benci, ya, sudah tidak suka, maka apa? Semua kejelekan orang yang tidak dia sukai akan nampak. Iya, sekecil apapun akan dia ungkapkan, akan dia barakallahu fikum tayyib bongkar di halayak ramai. Misal si fulan benci sama si Alan. Iya, ya sudah, pokoknya apa saja gerak-gerik si Alan itu akan dia barakallahu fikum, ya, korek, barakallahu fikum. Ya, apa itu si Alan, ya? Orangnya qalilul adab gitu ya, barakallahu fikum. Orangnya itu enggak punya perasaan, masa makan mie goreng di dalam sakan enggak bagi-bagi temannya gitu ya, barakallahu fikum. Di sindir sedikit, enak nih mie gorengnya, enak lah, barakallahu fikum, enggak ngasih sama sekali makan, enggak nawari, barakallahu fikum. Tayyib, satu poin gitu ya, barakallahu fikum. Ngomong lagi sama temannya, apa itu si Alan, ya, tidurnya itu juga enggak perhatian kanan kiri, ngoroknya banter sekali, barakallahu fikum. Tayyib, ngoroknya lah dibahas, ya orang kalau sudah tidur ya enggak sadar ya kalau ngoroknya keras atau kecil, barakallahu fikum. Tayyib, nah seterusnya, barakallahu fikum. Sehingga itu bahaya ya, ketika barakallahu fikum cinta dan benci kita tidak dikontrol dengan kontrol yang syar'i, ya, al-wala wal-bara, barakallahu fikum, ahubbu fillah wal-bughdu fillah, kacau semua urusannya. Pak Ikhwan ya. Taib. Dan itu barakallahu fikum yahtaj, ya, itu membutuhkan barakallahu fikum kesungguh-sungguhan kita, dan kita membiasakan diri untuk melatih, ya, memiliki prinsip tadi, cinta dan bencinya itu karena Allah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Apa Ustaz, bagaimana etika yang tepat ketika menghadapi orang yang memiliki kategori egois? Ya. Yeah. Barakallahu fikum. Taib. Terkait dengan barakallahu fikum orang-orang yang memiliki karakter ya yeah, egois atau orang yang mau enaknya sendiri, barakallahu fikum. Taib. Orang seperti ini barakallahu fikum ya jangan diladeni. Baik, iya. Kalau bisa, kalau kita sanggup, kita mengajari dia. Iya, untuk barakallahu fikum memiliki barakallahu fikum yang namanya apa? Al-mu'asa, memperhatikan perasaan orang lain. Terkadang barakallahu fikum orang tersebut tidak sadar kalau dia itu punya sikap egois. Iya. Dia enggak sadar kalau dia itu punya sikap barakallahu fikum ananiyah. Iya. Selalu mendahulukan kepentingan dia pribadi, barakallahu fikum. Teman-teman yang seperti ini barakallahu fikum yunsah, dinasehati, diajari, diingatkan, barakallahu fikum ya. Baik, misal waktunya piket atau bersih-bersih. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dia cuma bersihin tempatnya dia saja, tempat tidurnya dia saja. Ya, barakallahu fikum. Padahal ya untuk timnya dia yaitu barakallahu fikum wilayah yang lebih luas. Iya, tapi dia cuma bersihin tempat tidurnya, habis itu sudah dia leye-leye, duduk-duduk, barakallahu fikum ya, minum-minum, barakallahu fikum. Baik. Yang seperti ini barakallahu fikum yunsah, dinasehati, barakallahu fikum, dan diajari. Gitu ya. Terkadang dia tidak merasa barakallahu fikum. Taib. Iya. Apa nih, akhi? Di sana tuh masih banyak itu ladang pahala. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ayo kita ke sana. Barakallahu fikum. Ah, sini aja enak, adem, dingin. Barakallahu fikum. Taib. Iya, benar nih, enggak mau. Iya. Ya sudah enggak mau. Barakallahu fikum. Artinya barakallahu fikum jangan diladeni barakallahu fikum, dan kita bersikap keras ya dengan dia barakallahu fikum. Karena orang seperti ini kalau disikapi dengan keras, dia juga akan membalasnya dengan kekerasan. Tapi di sedikit-sedikit diberikan masukan barakallahu fikum, diarahkan. Terkadang orangnya enggak sadar. Kalau ada orang awam yang mengatakan kalau musik dan lagu haram, bagaimana dengan azan dan bacaan Al-Quran yang mendayu-dayu? Bagaimana jawabannya? Barakallahu fikum. Jawabannya ya beda ya antara musik dengan Al-Quran. Barakallahu fikum. Al-Quran adalah kalamullah. Barakallahu fikum. Dan ada perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, anjuran dari beliau untuk taghanna bil Quran, ya, untuk melantunkan bacaan Al-Quran barakallahu fikum. Sedangkan musik ya jelas barakallahu fikum itu dikatakan sebagai seruling syaitan. Baik. Sehingga tidak bisa disamakan barakallahu fikum. Baik, ini terakhir ada salam ya. Titip-titip salam ini. Ada salam dari Adib Ambon. Fatur atau Abdurrahman Surawako untuk seluruh asatidzah dan semua santri Al-Bayyinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga ada lagi titipan salam dari mana tadi ya? Kalau tidak salah tadi dari Jabir. Ya, ada salam dari Akhuna Al-Fadil Jabir Hafizahullahu Ta'ala wa ra'a. Loh, kok ketawa? Kenapa? Ayo, untuk semua yang mengenal beliau. Kenal ya sama Jabir? Yang di Paciran itu lah. Nah, barakallahu fikum ya, didoakan biar sahabat, barakallahu fikum. Nah, ini ada yang memberikan keterangan tadi ya. Syairnya ada di kitab Syu'abil Iman milik Imam Al-Baihaqi pada bab mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan Ana yang ngirim syair tersebut. Nah, dia membantu saudaranya tadi ya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktahi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu fikum.